sepi melamar kerinduan, tak terbatas ingatanku terhadapmu. Kepada siapa harus ku adukan resah ini kian menghimpit perasaan. Dan seandainya kasihku mekar bagai dulu, pasti tidak aku terbelenggu begini. Bukan salah aku, retak semua ini.